wa huwa hadithun muttafaq ala sihhatihi 'inda al-'ulama'i jami'an. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Aku diperintah untuk sujud di atas 7. Maka 7-7-nya. Illa idza ta'adzara. Kecuali kalau ada udzur-udzur tertentu. Naam, sehingga bukan disengaja. Adapun kewajibannya semua ala sab'ati a'zham, wa hadha huwa sahih li zahir al-hadith. Ma yukhad min al-hadith. Istafadna min hadha al-hadith fawaid. Minha ما هو ظاهر وتكلمنا فيه وهو وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. Itu faedah pertama. Wajibnya, langsung mengambil yang rajih dari pendapat para ulama, wajibnya sujud di atas 7 anggota seluruhnya. Dan ini madhabnya Imam Ahmad. Wal wujubu ma'khudun min al-amr, dan kewajibannya diambil dari al-amr. Wal amru yaqtadi al wujub. Umirtu, aku diperintah. Wal amru yaqtadi al wujub. Wa fi sujudi ala hadhihi al a'dha'i ada'an li wajibi al sujud wa ta'dhimin lillah wa idhar al dhul wal maskanah baina yadayhi. Dan di dalam sujud di atas anggota badan ini ada ada'un. Sahih, rafa' awin nasab. Rafa' ada'un liwajib. Liwajib sujud. Wa ta'zimun lillahi ta'ala. Wa idharun lidhulli wal maskanati baina yadayh. Hanya menampakkan atau dikatakan melaksanakan kewajiban itu pertama. Kedua, pengagungan terhadap Allah. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang saya katakan tadi menjadi illat bagi sebagian fuqaha, bahwa yang namanya sujud itu merendahkan diri di hadapan Allah. Maka turunnya kepala ke bumi sudah cukup. Apakah yang nempel hidungnya saja atau jabahannya, sedangkan yang lain tidak wajib. Karena itu adalah idhar lidzulli wal maskana. Tetapi tentunya ada yang juga penting. Saya tidak mengatakan lebih penting, juga penting, tidak kalah pentingnya. Yaitu ada'an lil wajib. Ada'an lil wajib. Ta'ziman lillahi, na'am. Wa idlalan lin nafs amam Allah, na'am. Walakin la tansa. Mada kulna? Ada'an lil amr. Umirtu. Wa kadhalika kulna umirna nahnu, muslimin. Fasujudana, mada? Ada'an li amrillah. Ada'an li amrillah sebagai penunaian. Kalau penunaian, ya sesuai dengan perintahnya. Perintahnya 7 anggota, ya 7 anggota. Enam. Tsanian, istafadna min hadzal hadits anna al-anfa tabi'un lil jabha wa huwa mutammim lis sujud. Bahwa hidung adalah ngikut terhadap jabha. Ngikut terhadap jabha. Wa huwa mutammim, dan itu penyempurna li sujud. Jadi jangan terbalik. Hidung saja tanpa jabha. Terbalik. Intinya jabha. Adapun hidung tabi'. Hidung tabi'. Orang meletakkan jidatnya, otomatis hidungnya nempel. Tapi menempelkan hidungnya, belum tentu jidatnya nempel. Sahih? Enam. Lidzalika qulna tabi'un lil jabha wa huwa mutammim, penyempurna lis sujud. Wa alaihi fala takfi bidunihi, maka tidak cukup tanpa hidung karena tidak sempurna. Tidak sempurna. Faidatan. Al-ula annahu la ba'sa bis sujudi ala ha'ilin siwa a'dha'is sujud. فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك. Disebutkan tidak mengapa sujud di atas hail. Tidak mengapa sujud di atas hail. Siwa أعظم السجود,